Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Dan Syarhus Sunnah As-Sunnah bimakna Al-Aqidah wa as-sunnah bima'na al-manhaj, sehingga mempelajari kitab Syarhus Sunnah, mempelajari aqidah wa manhaji ahli sunnati wal jamaah, dan pelajaran-pelajaran tentang aqidah manhaj adalah pelajaran yang sangat penting, yang sangat kita butuhkan. Di antara kita butuhkan dalam hal untuk menambah iman kita, iya, dengan mempelajari akidah akan bertambah iman kita, akan bertambah khauf kita kepada Allah Ta'ala, di samping akan membuahkan harapan besar dan semangat kita dalam beribadah, meluruskan akidah dan meluruskan ibadah kita. Kenapa demikian? Karena dalam akidah dibahas tentang Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah taala, mengenal Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Kita mengetahui dan mengenal Allah bahwa Dia memiliki sifat-sifat yang sempurna, sehingga kita beribadah kepada Allah, kepada yang memiliki sifat yang sempurna, maha sempurna dari segala sisinya, tidak sama dengan makhluk, tidak ada aib dan kekurangan sedikit pun. Ini yang kita beribadah kepadanya, kamil min kulli, dalam dari min kulli wujuh, dalam segala sisinya. Sehingga kita beribadah kepada Allah yang pasti mampu mengabulkan doa kita, Allah yang mendengar dan mengabulkan doa kita, Allah yang maha kaya, Allah yang maha mampu, yang maha luas ilmunya. Sehingga dengan ini kita akan semakin khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Tatkala kita berdoa, yakin kita bahwa doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakin kita bahwa doa ini tidaklah kemudian sia-sia begitu saja. Yakin kita dengan berita dari Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini salah satu contoh akidah. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada wahai Muhammad tentang aku, maka beritakan kepada mereka bahwa fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa siapa yang berdoa kepadaku ketika dia berdoa. Namun dengan syarat fal yu falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka menjawab, memenuhi perintah-perintahku dan laranganku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Maka apabila kita menyadari hal ini, kita memiliki prinsip dan akidah seperti ini, kita yakin Allah itu qarib, yakin Allah itu akan mengabulkan doa kita. Kenapa? Allah sami', sami'ud du'a, Maha mendengar doa, mengabulkan doa. Allah mendengar segala sesuatu. Maka kita yakin, kita khusyuk dalam berdoa. Bukan kepada zat yang jauh atau yang tidak mendengar doa kita. Demikian pula dalam gerak-gerik kita. Bahwa kita menyadari Allah alim. Allah itu Maha berilmu. Mengetahui tidak ada satupun tempat, tidak ada satupun ucapan, tidak ada satupun perbuatan yang luput dari pengawasan Allah Ta'ala. Yang luput dari penglihatan Allah Ta'ala. Yang luput dari pendengaran Allah. Yang luput dari ilmu Allah Ta'ala. Tidak ada satupun. Nah, kita berhati-hati. Boleh teman kita tidak dengar. Boleh atasan kita tidak tahu. Tapi jangan merasa Anda lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah seorang muslim, ketika dia meyakini hal ini, diingatkan dalam majelis ilmu dengan sifat Allah ini, diperkenalkan siapa Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Al-Alim, Al-Basir, As-Sami', yang sifat ini maha sempurna, tidak sama dengan sifat makhluk. Bertambah iman dia. Kenapa? Akan menambah takwa, akan menambah takut kepada Allah Ta'ala. Maka benarlah firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama, yang berilmu tentang Allah, mengenal Allah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, seorang yang mempelajari asma Allah wa sifatih, mengerti dan memahaminya sesuai dengan adillah minal kitab was sunnah wa ma kana alaihi salaful ummah, maka ibadah dia akan semakin sempurna kepada Allah Ta'ala. Ubudiyah dia kepada Allah akan semakin sempurna. Al khauf wa ta'zim wa tadhallul, takut, pengagungan, pengrendahan diri dia kepada Allah, wa tadharru ilaih, akan semakin besar. Maka ikhwani fiddin, sungguh majalisil ilm secara umum dan majalis ilmu al-aqidah secara khusus, ini di antara majlis terpenting yang menjadi faktor dan sebab bisa menambah iman seseorang, menambah takwa seseorang. Demikian pula di antara pembahasan ilmu al-aqidah, misalnya pembahasan tentang al-jannah wan nar, yaumul qiyamah. Ya, sebagaimana kita sedang ada dalam pembahasan ini, kita sedang menyebutkan tentang as-sirat wa al-mizan wal khawd. Seorang yang memiliki iman akan merindukan itu semua, karena cita-cita dia untuk dia selamat kelak di alam akhirat dalam kondisi-kondisi yang sangat berat. Maka khauf akan muncul. Di samping raja, dia berharap semoga termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan perlindungan pada hari itu. Semoga hamba-hamba Allah yang diselamatkan pada hari itu. Semoga hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk meminum air dari haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak termasuk mereka-mereka yang ditolak dan diusir dari haudun Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini bukan cerita khayal, bukan dongeng yang pembawa tidur saja. Lah, ini pasti terjadi. Seorang mukmin akan mengimani, ini pasti terjadi. Loh, mana buktinya bahwa haud itu ada? Buktinya qala Allah wa qala Rasul. Ini akidah. Ketika ditanya apa buktinya? Buktinya qala Allah wa qala Rasul. Wa hadha alladhi alaihi salaf. Ini buktinya. Loh, tunjukkan kalau memang haud itu ada. Kalau Anda memaksudkan tunjukkan itu, tunjukkan wujudnya, jelas tidak bisa. Karena itu barang gaib, perkara gaib. Yang seorang mukmin diperintah untuk beriman kepadanya. Bagaimana Anda percaya sesuatu yang belum Anda lihat? Ya, saya beriman pada sesuatu yang belum pernah saya lihat. Karena inilah, inilah iman. Inilah iman. Kalau percaya pada sesuatu yang pernah dilihat, tidak beda antara seorang yang beriman dengan yang tidak beriman. Makanya iman terhadap yang gaib ini sesuatu yang disebutkan pertama kali oleh Allah Ta'ala di awal Al-Quran. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Iya. Maka membicarakan hal ini pasti, membicarakan sesuatu yang pasti terjadi. Bukan sekedar 50, 100 atau sekian ribu tahun ke depan dari kehidupan dunia, lah, alam akhirat. Dan ini menyangkut keselamatan seseorang. Apakah dia termasuk hamba-hamba Allah an-najin ahlil jannah yang selamat, ahlul jannah, ataukah sebaliknya? Masyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullah, sehingga inilah yang hendaknya ruh yang mesti tertanam dalam diri kita tatkala kita menghadiri atau mempelajari ilmu al-aqidah. Bahwa itu adalah sesuatu yang pasti kebenarannya, sesuatu yang pasti terjadi. Dan kita bertanya kepada diri kita, apa posisi kita saat itu? Termasuk hamba-hamba Allah yang selamat, yang sukses, ataukah sebaliknya? Maka ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsun, dan hendaklah masing-masing jiwa melihat ma qaddamat lighad, apa yang telah dia siapkan untuk hari esok. Kita masing-masing menghadapi hari itu. Pada pertemuan yang terakhir dari pembahasan kitab Syarhus Sunnah, kita masih membahas al-matan yang disampaikan oleh al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal iman bi khawdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli nabiyyin hawdun illa salih an-nabi alaihi salam fa inna khawdahu dar'u naqatihi. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa adillah dari as-sunnah yang menyebutkan tentang isbatul haud. Iya, menyebutkan tentang isbat al-haud, penetapan adanya al-haud, disertai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, ukuran panjang dan lebar al-haud, serta sifat-sifat yang lainnya. Ini sudah kita bahas sudah kita sebutkan beberapa hadisnya. Yang kita tegaskan bahwa ahadis tentang al-haud itu mencapai derajat mutawatir. Tidak kurang dari berapa sahabat kemarin yang kita sebutkan di pelajaran? Hah? 80 sahabiyan. ada 8, tidak kurang dari 80 sahabat yang meriwayatkan tentang hadis-hadis haul. Di antara 80 sahabat itu, ya, sekitar 20 hadis dari 20 sahabat terdapat di dalam As-Sahihain. Ya, dari 80 sahabat total dihitung dari kitab-kitab As-Sunnah, kitab-kitab hadis, 80 sahabat. Di antara 8 itu, 20 di antaranya terdapat di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim atau salah satunya. Nah, adapun yang lainnya tersebar di kitab-kitab sunnah yang lain, baik itu Sunan Abi Daud, ya, At-Tirmidzi wan Nasa'i ataupun Ibnu Majah. Demikian pula Musnad Al-Imam Ahmad atau yang lainnya. Tersebar di berbagai hadis-hadis atau kitab-kitab sunnah. Berikutnya adalah penjelasan tentang unasun yudaduna anil haud. Beberapa orang atau orang-orang yang terusir dari al-haud. Nah, mungkin beberapa hadisnya sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Yaitu di sana ada orang-orang yang terusir, padahal dipersilahkan untuk datang kepada al-haud, namun ada orang-orang yang terusir. Padahal di hari itu pula, ya, umat manusia sangat-sangat membutuhkan air, karena mereka sangat-sangat haus dalam kondisi itu. An Anas radhiyallahu an Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarida qala la yaridanna alayya al-haud rijalun mimman sahabani hatta idza ra'aytuhum wa rufi'u ilayya ukhtuliju duni falaqulanna ay rab usayhabi usayhabi fayuqalanna li innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan datang kepadaku di telagaku ini rijalun, banyak orang. Mimman sahabani, antara yang menemaniku, yang tampak seakan menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, tampak mereka dalam jajaran sahabat. Hatta idza ra'aituhum wa ruhu ilayya, sampai aku melihat mereka dan diangkat, disampaikan kepadaku, ukhtuli juduni, tiba-tiba mereka tertolak. Tertolak, terusir. Falaqulanna, maka aku pun langsung mengatakan, sungguh ketika itu aku pun langsung mengatakan, ay rab usayhabi usayhabi, bentuk tasghir dari ashabi ashabi. Yani Rasul mengira mereka sahabat, karena pada masa di dunia tampak mereka menemani beliau. Maka Rasulullah berteriak, menyeru, ya Rab, usayhabi usayhabi. Yani kenapa mereka terusir? Fala yuqalanna li, maka sungguh dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sungguh kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Yani yang kau sangka mereka sebagai sahabat itu ternyata bukan kaum mukminin, bukan sahabat sejati. Namun mereka memendam penyimpangan, memendam kekufuran, sehingga kamu enggak tahu apa yang mereka berbuat sepeninggal engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai penyimpangan ad-din, muhdatsat fid-din. Iya. Maka ini orang-orang yang terusir. Yang mereka yuhdits fid-din ma laisa minhu. Membuat perkara-perkara baru dalam agama ini sesuatu yang bukan bagian dari agama. Dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad sebagaimana dalam syarah Sahih Muslim karya An-Nawawi rahimahullah. Beliau menjelaskan kenapa Nabi mengatakan usaihabi usaihabi, tidak mengatakan ashabi. Dalam bahasa Arab itu kalau sebuah kata yang ma'ruf demikian namun lalu disebutkan dalam bentuk tasghir, itu menunjukkan apa? Perendahan dari sebuah makna. Ya, perendahan dari sebuah makna. Rasul tidak mengatakan ashabi namun mengatakan usaihabi. Merendahkan nilai mereka. Maka dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad, hadza dalil li sihhati ta'wili man ta'awwala innahum ahlar riddah. Ini merupakan dalil yang menunjukkan benarnya tafsir para ulama yang menafsirkan bahwa mereka ini yang terusir ini adalah innahum ahlur riddah, orang-orang yang melakukan perbuatan riddah, murtad dari agama. Dan sahabat, sahabat sejati, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hakiki tidak terjatuh kepada riddah. Bahkan mereka dengan dipimpin oleh sahabat Amirul Mukminin Al-Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi ahlur riddah. Memerangi ahlur riddah. Nah, mereka yang riddah yang murtad ini meskipun mungkin dia di antara mereka ada yang sezaman sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan ahlul iman al-haqiqi. Bukan ahlul iman al-haqiqi. Sebagaimana kita tahu bahwa al-munafiqun itu menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasul dalam keseharian. Bahkan hadir dalam salat-salat berjamaah bersama Rasul. Namun mereka munafiqun, bukan sahabat. Dan sangat banyak Al-Quranul Karim membongkar, ya, sejatinya mereka, aib-aib mereka. Dalam Al-Quran sangat banyak disebutkan sifat-sifat mereka, sehingga semua orang tahu, oh ini munafikun. Nah, kaum munafikin bukan sahabat, meskipun mereka menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berteman dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Munafikun bukan sahabat, dan para sahabat Rasul bukanlah orang-orang munafik. Ya. Nah, di antara mereka terbukti pada masa itu kaum muslimin para sahabat tahu bahwa ini lah munafikun, ini munafik. Kenapa? Dari sifat-sifat yang Allah bongkar dalam Al-Quran dan sepeninggal Rasul, tampak mereka terjatuh dalam berbagai penyimpangan, di antaranya terjatuh kepada riddah, murtad. Nah, sehingga para ulama menafsirkan apa makna usaihabi usaihabi, yakni mereka adalah orang-orang yang ahlur riddah. Ini yang terusir dari haudun nabi, yang nabi menyira karena demikian yang tampak ketika beliau masih hidup, mereka adalah sahabat karena menemani beliau. Maka diberitakan di sini, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya, sehingga benar kata al-Qadhi Iyad, ini sangat benar tafsir sebagian ulama yang menyatakan bahwa mereka adalah ahlur riddah. Walihada qala fihim suhqa suhqa. Oleh karena itu Rasul SAW sebagaimana dalam riwayat lain mengatakan, ya, kepada mereka yang terusir ini tadi, suhqa suhqa, bu'dan bu'dan, maknanya menjauh, menjauh. Ya. Wala yaqulu dzalika fi mudhnibi al-ummah. Yang Rasul tidak akan mengatakan itu kepada pelaku dosa besar dari kalangan umat ini. Kenapa? Terhadap pelaku dosa besar, bal yashfa lahum wa yahtam bi amrihim. Kalau pelaku dosa besar, artinya mereka ahlul iman namun memiliki banyak dosa. Ahlul iman memiliki dosa-dosa besar. Apa sikap Nabi kepada mereka? Yashfa lahum, memberikan syafaat pada mereka. Iya, wa yahtam li amrihim, mementingkan urusan mereka. Iya. Makanya Nabi menegaskan syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku itu untuk ahli al-kaba'ir dari kalangan umatku. Iya. Untuk ahli al-kaba'ir dari kalangan umatku. Ini syafaat. Nah, ketika Rasul mengatakan suhqa suhqa, menunjukkan mereka bukan pelaku dosa besar, tidak hanya pelaku dosa besar, menunjukkan mereka sudah lagi bukan mukminin. Mereka ahlu riddah. Mereka adalah ahlu ar-riddah. Baik, hadis tadi yang kita baca barusan, Usayhabi Usayhabi, hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa baina dhahrani ashabih inni 'ala al-hawd antadhiru man yaridu alayya minkum fa wallahi la yaqta'anna duni rijalun fala aqulanna ay rabbi minni wa min ummati فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم. حديث رواه مسلم. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kata beliau, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ketika itu Rasul berada di tengah-tengah sahabatnya. Masih hidup di tengah-tengah para sahabatnya. Kata beliau, inni alal haud, aku di haudku nanti. Antadhiru man yaridu alayya minkum, aku menunggu siapa yang datang di antara kalian, menanti kedatangan kalian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi, maka sungguh demi Allah, benar-benar ada orang-orang yang terusir, tertolak, terhalau dari telaga beliau. Fala aqulan, dan maka aku pun sungguh-sungguh akan mengatakan saat itu, ay Rabbi, ya Rabb, minni, mereka itu dari kami, dariku, dari golonganku. Wa min ummati, mereka termasuk umatku. Ini kenapa terusir? Silahkan minum di telagaku. Kenapa terhalau mereka? Fayaqul, maka dijawab, innaka la tadri, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu, ma amilu ba'dak, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Ma zalu yarji'un ala aqabihim, mereka ternyata sepeninggalmu wahai Muhammad terus mundur ke belakang, berpaling dari agama, meninggalkan agama. Yarji'un ala aqabihim, mereka terus mundur ke belakang. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Ini kondisi mereka yang terusir dari haudun Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ketiga, wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ana faradtukum ala al-hawd wala yurfa'anna ma'i rijalun minkum thumma layuhtalajunna duni fa aqul rabbi ashabi fa yuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Aku akan mendahului kalian di telaga, dan sungguh akan diangkat kepadaku beberapa orang yang kemudian mereka dihalau. Maka aku katakan, ya Rab, itu sahabatku. Ini menyangka, Rasul menyangka beliau, mereka adalah sahabatnya. Fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu enggak tahu apa yang mereka lakukan, mereka perbuat dari perkara-perkara baru dalam agama ini sepeninggal wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari sahabat Ibn Mas'ud, hadis yang muttafaqun alaih. Kemudian kata Asy-Syaikh Al-Allama Rabi Ibn Hadi Umar Al-Madkhali hafizahullah, kata beliau, wa hadhil ahadith al-waridah fil ladzina yutraduna 'anil haudi yahmaluha ar-rawafid al-khubatha 'ala ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabbahallahu ar-rawafid wa akhzahum. Hadis-hadis yang datang tadi, di antaranya telah kita sebutkan tiga hadis di antaranya yang menjelaskan tentang orang-orang yang terusir dari haud oleh kaum Rafidah Al-Khubatha, orang-orang yang jelek dan kotor itu, dibawa pengertiannya bahwa mereka yang terusir itu adalah sahabat Nabi, para sahabat Nabi. Yahmiluna mithla hadhihi al-ahadith ala afdal khalqillahi ba'da al-anbiya alaihi salatu wassalam. Demikianlah mereka Rafidah ini, kaum Rawafid yang semoga Allah hancurkan mereka, membawa pengertian hadis-hadis tadi kepada generasi terbaik, manusia-manusia terbaik setelah para nabi, yakni para sahabat. Bahwa yang terusir itulah sahabat Nabi. Ini perbuatannya Rafidah, memaksudkan atau menjadikan, memaknakan hadis ini bahwa yang terusir adalah para sahabat Rasul. Wa innama hadza fi qaumin irtaddu. Padahal kata Syekh Rabi bahwa hadis-hadis tadi itu tentang kaum yang telah murtad. Mereka yang terusir itu adalah kaum yang murtad dari agama. Wa haula laisu bisahabah. Dan mereka, orang yang murtad itu, bukan sahabat. Karena sahabat enggak akan murtad. Kalau murtad enggak disebut sahabat. Apa sahabat? Man daqiya Rasul mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Ini sahabat. Sahabat adalah yang berjumpa Rasul mu'minan bihi, dalam keadaan beriman kepadanya, wa mata 'ala dzalik, dan mati di atas iman tersebut. Kalau kemudian dia murtad, meninggalkan Islam, tidak kembali lagi kepada Islam, maka dia bukan sahabat. Sehingga kaum yang irtaddu tadi, imma dia munafik atau dhaiful iman, sehingga sepeninggal Rasul mereka meninggalkan iman. Adapun para sahabat al-haqiqi, para sahabat yang sejati, tidak ada satupun dari mereka yang murtad meninggalkan agama ini. Lihada qala, karena itu di hadis tadi dikatakan ketika menjawab seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jawabannya? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu enggak tahu apa yang mereka perbuat, yang mereka perbuat yakni muhdats, dari perkara-perkara muhdats sepeninggalmu. Wasahabah ma ahdatsu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Sementara para sahabat tidak ada satupun yang mereka yang melakukan apa? Membuat perkara baru sepeninggal Rasul. Tidak ada di kalangan sahabat. Bal nasyaru dinahu wa ballagu risalatahu ala wajhiha radhiyallahu anhum. Bahkan yang dilakukan sahabat adalah menyebarkan agama ini, menyampaikan agama ini kepada umat sesuai dengan apa adanya. Berdakwah. Apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin? Iya, apa yang dilakukan oleh para sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar dan yang lainnya, mereka berdakwah menyampaikan risalah ini ala wajhiha, sesuai dengan apa yang ada. Sementara kalau lihat, kita lihat Rafidhah, siapa yang memunculkan? Abdullah bin Sabah, bukan sahabat. Kaum Khawarij, mereka orang-orang kaum yang bukan sahabat. Tidak ada satupun di tengah-tengah mereka sahabat Rasul. Demikian pula berikutnya Qadariyah, dimunculkan oleh Ma'bad al-Juhani, murid seorang Nasrani yang mengambil ilmu agamanya dari seorang Nasrani. Kelompok Jahmiyah, Jahm bin Safwan, juga murid Ja'ad bin Dirham. Jan bin Dirham murid Labid Al-A'sam, seorang Yahudi. Bukan sahabat. Para sahabat ma ahdatsu, tidak berbuat ihdats, perkara baru dalam agama. Sebaliknya sahabat nasyaruddin, menyampaikan agama ini, ballagur risalah, addul amanah, menyampaikan amanah ini. Ada Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Ada Ubay bin Ka'ab di Madinah. Ada Abdullah bin Abbas di Makkah. Dan seterusnya dari kalangan sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Ada yang berangkat ke Syam, ada berangkat ke Mesir. Dan berbagai penjuru negeri lainnya mendakwahkan Islam. Wayuhmal hadis aidan ala ahli bidah, sehingga hadis ini pengertian maknanya bukan sahabat, justru sebaliknya ahlul bidah. Ahlul bidah yang pantas untuk mereka diusir dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ala ra'sihim rawafid. Justru sebaliknya yang paling pantas untuk terusir dari telaga Rasul adalah kaum Rafidah itu sendiri. Li'annahum ahdatsu fi dinillahi azza wa jal. Karena mereka ahlul bid'ah, termasuk di dalamnya kaum Rafidah, itu yang melakukan ahdatsu, perkara-perkara muhdats, perkara-perkara baru dalam agama ini, dalam agama Allah azza wa jal. Ahdatsu asya' katsira jiddan, mereka telah membuat perkara-perkara baru yang sangat banyak. Minha ta'til sifatillah azza wajal. Mengingkari sifat-sifat Allah. Para sahabat tidak ada mengingkari sifat-sifat Allah. Wa minha al-wuqu' fi syirik. Di antaranya mereka terjatuh dalam kesyirikan. Kaum Rafidhah banyak terjatuh dalam kesyirikan. Min doa ghairillah, di antaranya berdoa kepada selain Allah. Sedikit dari mereka berdoa kepada wali-walinya. Wal istighatha bi ghairillah, beristighatha kepada selain Allah. Ini banyak dari kalangan ahlul bidah As-Sufiyah wa Rawafid yang jatuh di sini. Wa dzabha li ghairillah wa nadzar li ghairillah, menyembelih, mempersembahkan sembelihan untuk selain Allah. Ada bernazar untuk selain Allah. Wa ghairi dzalika min al-ibadat allati sarafu katsiran minha li ghairillah. Ya, mereka banyak memalingkan banyak ibadah itu kepada selain Allah. Wa katsir min haula'il ghulat fil bid'ah ya'taqiduna fil awliya annahum ya'lamuna al-ghaib wa tasarrafuna fil qawm. Dan banyak dari mereka yang ekstrim dari kalangan ahlul bid'ah meyakini bahwa para aulia ini tahu perkara gaib dan mengatur, ikut mengatur alam. Ini kesyirikan yang luar biasa, ikhwan. Iya. Yang Abu Jahal dan Abu Lahab tidak meyakini hal seperti ini, bahwa berhala mereka mengatur alam. Nah, mereka sama-sama syirik. Namun syirik itu enggak separah orang-orang yang meyakini ini tadi. Meyakini bahwa para walinya tahu perkara yang gaib, sehingga wali yang di kuburan ini, nenek moyangnya katanya para datuk, para mbah-mbah ini tahu, sehingga kalau perang itu yang dipanggil oleh mereka mbah-mbah ini tadi. Mbah-mbah ini tadi bisa ngasih kabar perkara bahaya di desa kita ini. Yang hidup aja enggak bisa ya, apalagi sudah mati. Nah, orang yang seperti ini yang pantas aula untuk dikatakan apa? Masuk dalam kriteria ma ahdatsu ba'dak. Mengubah ajaran Rasul, dirubah oleh mereka. Ajaran Rasul itu adalah meyakini bahwa la ya'lamul ghaib illallah. Ajaran Rasul la yastaghitsu illa billah. Tidak beristighatsah kepada selain Allah. Ini ajaran Rasul. Namun mereka istighatsah kepada para wali. Meyakini para wali mengetahui perkara yang gaib, ikut mengatur alam baik total maupun sebagian. Ya. Sehingga kalau ada apa-apa izin, ya, pamitan nuwun sewu. Ya, kepada mbah tadi. Ada syirik. Wa minhum man yaqul bi wahdatil wujud. Na'udzubillah. Parah lagi. Kalau tadi yang kita sebutkan tadi contohnya itu sudah parah. Meyakini walinya tahu perkara gaib. Meyakini walinya mengatur alam. Ya apa mengatur alam? Alam keseluruhan maupun alam sebagian, ngatur segoro. Ya, yang ini ngatur gunung. Mau meletus atau enggak meletus, Pak, Mbah? Ini mulunya meletus enggak ini? Oh, enggak. Tenang aja, enggak meletus ini. Tahu. Tenang, enggak ada bahaya. Tanda di sini sudah gempa ini. Sudah enggak meletus ini. Iya, masih tenang, masih aman. Karena ikut mengatur perkara gaib. Ini diyakini. Ini diyakini. Dan zaman sekarang dianggap biasa, dianggap gampang perkara ini. Enggak aneh. Padahal ini sangat-sangat mungkar. Lebih mungkar daripada maaf-maaf ajang prostitusi misalnya, atau mabuk-mabukan misalnya, atau pembunuhan. Nah, itu perkara jelek, perkara mungkar, bahaya, maksiat besar. Namun yang seperti ini lebih besar lagi, lebih jahat lagi. Ya. Dan di antara mereka man yaqul bi wahdatil wujud. Na'udzubillah. Di antara mereka umat ini ada yang meyakini wahdatul wujud. Satu manunggaling Gusti kawula katanya bahasanya. Jadi jatuh sudah. Apa yang kamu lihat ini? Itulah Allah. Mana Allah? Ya yang kamu lihat ini, wahdatul wujud. Allah ya kawula, Gusti itu ya kawula, kawula itu ya Gusti. Ya apa? Sehingga manil abid manil ma'bud enggak tahu sudah. Ya, kalau ditanya siapa di dalam, Allah katanya. Nauzubillah. Nabi Muhammad enggak ngomong kayak gini. Nabi Muhammad tidak mengajarkan seperti ini. Dari mana ajaran ini? Para sahabat menyampaikan agama tidak seperti ini. Ini yang ahdatsu, ini yang bahaya. Ahdatsu dinallah. Ahdatsu dinar rasul. Wa minhum man yaqul bi wahdatil adyan. Ada juga di antara mereka meyakini persatuan agama-agama. Yang dinamakan sebagai agama samawi, agama Ibrahimi, sama Yahudi, Nasrani, Islam sama, sama-sama agama samawi. Sama kan? Wahdatul adyan, ini bahaya juga. Hurriyatul adyan, bebas milih agama, jangan dipaksa, bebas. Mau pindah besok sekarang jadi Islam, besok lagi pindah Kristen, besok lagi ini musim Natal mau jadi Kristen, silahkan. Hurriyatul adyan. Ini ada, penyerunya ada. Muskilannya ada duatnya. Kalau enggak ada duatnya kita langsung mengingkari, ya ada apa pindah-pindah agama? Batil. Tapi masalahnya ada dai-nya. Ada yang mengkampanyekannya, mempromosikannya, ngasih label. Ini yang bahaya. Iya. Wa ma syakala dzalik fahaula ahdatsu ahdatsan khatiratan jiddan fi dinillahi azza wajal, sehingga mereka melakukan perkara baru yang sangat bahaya dalam agama ini. Faytanawaluhum alhadis, sehingga mereka layak untuk masuk dalam kriteria dalam hadis tadi. Kama qarrarahu ba'dul ulama wa umumul hadis yadullu ala dzalik, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, dan memang keumuman lafaz hadis tadi itu menunjukkan makna yang seperti ini. Ikhwan, sampai di sini pelajaran kita. Kita akhiri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.